terus berenang, lanjutlah mendaki. Tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci. Deep. dihentak sunyi geram gusarmu mulai gerayangi kupingku dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku terakhir kali kita bicarakan sebesokan bagaimana lihatlah semua sudut itu Bandung kan selalu memelukmu dinginnya hangatkanmu selalu dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir menjadi seruan di hati bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa sendiri. Masih lengkap ingatanku, buram namun tak tertutup. Ku persilahkan kau sendiri. usah.